Mama pulang, Pa. Hai, Ma. Dapat sikat giginya? Dapat. Nih, Pa. Sikat gigi sistem Ma Power Clean. Iya. Kok bulu sikatnya tipis? Aduh, Ma, kalau bulunya tipis gini, gigi Papa mana bisa bersih? Kenapa nggak beli sikat gigi yang biasa aja sih? Sabar, Pa. Nih, Mama jelasin. Sikat gigi dengan bulu sikat yang keras bisa bikin gigi cepat rusak. Oh ya? Iya. Terus, gusi juga bisa berdarah. Yang bener, Ma. Bener, Pa. Makanya, Mama beli sikat gigi sistem Power Clean. 9 kali lebih baik membersihkan gigi. 9 kali lebih baik? Sikat gigi sistem Power Clean membersihkan 9 kali lebih bersih. Dengan bulu sikat slim, mampu menjangkau celah gigi. Soft, tekanan lembut bikin gusi nggak gampang luka. Strong, bulu sikat kuat dan fleksibel, mampu mengangkat plak di permukaan maupun celah gigi. Nah, jadi Papa mau yang lembut atau yang keras? Yang lembut dong, Ma. Ih, Papa bisa aja. Sikat gigi sistem Power Clean membersihkan 9 kali lebih bersih.